masih dalam pembahasan masail, masalah-masalah atau faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Abu Tauhid. Semua sebelumnya terbaik. Selanjutnya beliau mengatakan al-khamisah, faedah yang kelima, ta'ammulul khams fi hadithi Ubadah. Dalam bab ini kita diperintahkan untuk memperhatikan, mempelajari lima perkara yang tersebut di dalam hadisnya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala an. Hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim yang berisi lima perkara, apabila diyakini oleh seorang hamba maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Perkara yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah, masalah tauhid la ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga terkait dengan keimanan kepada Nabiullah Isa ibnu Maryam. Kita meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan utusannya, memiliki keistimewaan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimah kun, lahir tanpa ayah dari ibu yang suci. Kemudian yang keempat, beriman dengan adanya surga. Dan yang kelima, beriman dengan adanya neraka, tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima perkara ini, ikhwani fidina azani Allah wa iyakum, menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid atau ucapan la ilaha illallah memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mengucapkannya. Tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mendapatkan tiket paten masuk surga, tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia penuhi, dia amalkan, dia wujudkan agar mendapatkan balasan surga yang dijanjikan, baik di dalam Al-Quran maupun yang tersebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari poin yang keempat, poin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, itu semuanya merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Yang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadai, wajib meyakini kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadai, wajib meyakini kerasulan Nabiullah Isa ibnu Maryam, termasuk rangkaian dari rukun iman, al-iman birrusul, beriman kepada para rasul. yang meyakini tentang kebenaran la ilaha illallah wajib baginya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum beriman dengan adanya surga dan neraka. Keimanan kepada surga dan neraka ini merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Ya, kelima-limanya disebutkan dalam hadisnya Ubadah ibn Shamit sebagai syarat seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah memiliki konsekuensi yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita wujudkan ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian as-sadisah, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits 'Itsban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Faedah yang keenam, kata penulis rahimahullahu taala, apabila kita menggabungkan kandungan hadis Ubadah ibn Shamit, kita menggabungkan kandungan hadis Ubadah ibn Shamit dengan hadis Itsban yang disebutkan sesudahnya, kata penulis, ya, hadis Itsban diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, di mana Rasul mengatakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah untuk masuk ke dalam neraka dengan catatan yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan, dengan niatan mengharap, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tabayyana laka ma'na la ilaha illallah. Kalau engkau gabungkan kandungan hadith Ubadah ibn Shamit dengan hadithnya Itsban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, akan nampak bagimu makna daripada la ilaha illallah. Semakin jelas makna la ilaha illallah. Bahwasanya makna la ilaha illallah sekali lagi memiliki konsekuensi tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang mengucapkannya untuk mendapatkan janji yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang disebutkan dalam sunnah. Sekian banyak janji, sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang memiliki keimanan yang baik maka akan mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik semasa hidupnya. Kemudian kelak di yaumul kiamah dipersilahkan mendapatkan surga dengan bidadari-bidadarinya atau kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam Al-Quran yang dipersiapkan dalam surga. Itu semuanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum didapatkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan nampak pula bagimu kesalahan orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fahami dengan baik hadith Ubadah ibn Shamit dan juga hadithnya Itsban ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, nampak bagi kita kesalahan orang-orang murjiah, di mana orang-orang murjiah mereka memiliki pemahaman siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka dia mukmin kamilul iman. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka secara otomatis dia mukmin, sempurna keimanannya. Ya, sempurna keimanannya. Sampai pada tingkatan dia mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Ya, tidak mengapa, tidak berpengaruh dosa apapun yang dilakukan seorang hamba kalau dia sudah mukmin. Pengertian mukmin kata mereka, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, salah. Ya, anggapan mereka keliru. Karena ucapan la ilaha illallah bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang mengucapkannya, tatkala dia memenuhi konsekuensi dan tuntutannya. Bisa dipahami? Nah, hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Lah kalau kita pahami, maka muncul perasaan takut dalam diri kita. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang sudah melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah dengan benar, sehingga layak mendapatkan janji-janji yang ada dalam Al-Quran maupun yang tersebut dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ataukah justru sebaliknya, kita tertipu, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, terpedaya, salah dalam menempatkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menggampangkan urusan la ilaha illallah, menggampangkan urusan melanggar-melanggar dan melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ah gampang, dosa-dosa dikit enggak apa-apa, nyerempet riba-riba sedikit enggak apa-apa. Kenapa? Kan saya punya tauhid la ilaha illallah, yang saya ucapkan insyaallah baik. Ya, itu pemahaman yang keliru, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Terlebih lagi disebutkan oleh beliau selanjutnya, as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. At-tanbih lisyarti fi hadithi itban. Perlu diperhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya Itsban Ibnu Malik. Ya. Perlu diperhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau sebutkan dalam hadis Itsban Ibnu Malik radhiyallahu taala an. Apa syaratnya? Apa syaratnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum? Rasul mengatakan, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Ya, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka, tidak bakal masuk neraka, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat yabtaghi bidzalika wajhallah, benar-benar mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, syarat yang diinginkan dalam hadith Itsban ibn Malik adalah al-ikhlas. Ya. Syaratnya, syarat seorang hamba, termasuk kita semua yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selamat dari neraka, harus ikhlas. Ya, harus ikhlas, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tanpa keikhlasan, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak bermanfaat nanti di yaumul kiyamah. Walaupun di dunia masih bermanfaat dalam artian kita dianggap muslim secara zahir. Jadi pahami? Ya. Di dunia, na'am, dianggap muslim, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tatkala hilang, hati kita kosong dari keikhlasan, maka nanti di yaumul kiyamah, jangan berharap mendapatkan janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaratnya sekali lagi, yabtaghi bidzalika wajhallah. Dengan kata lain, harus ikhlas. Kalau la ilaha illallah yang dia ucapkan diniatkan dengan niatan-niatan duniawiyah untuk mendapatkan harta, ya, atau untuk mendapatkan wanita yang hendak dia pinang, atau mendapatkan keselamatan dari pedang-pedangnya kaum muslimin, atau yang semisalnya dari urusan-urusan duniawi, maka tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hamba tersebut tidak mendapatkan keutamaan, fadilah ataupun pahala dari la ilaha illallah yang disebutkan dalam berbagai macam dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Dan syarat ikhlas ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum merupakan syarat yang paling penting kita perhatikan. Karena dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari tipu daya syaitan. Dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita di jalan siratal mustaqim. Ya. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam surat Shad ayat 77 sampai 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kisah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah engkau wahai iblis dari surga, karena engkau adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh laknatku atasmu wahai iblis akan terus ada sampai datangnya hari pembalasan, sampai hari kiamat. Iblis adalah makhluk yang terlaknat. Setelah mendapatkan ya titel baru, iblis divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terkutuk, disebutkan qala rabbi fa andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai iblis, kata Allah, engkau termasuk makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari yang ditentukan. Ya, jadi iblis termasuk makhluk yang berumur panjang. Sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, iblis sudah ada dan masih hidup sampai saat ini. Wallahu a'lam, itu berapa juta tahun yang lalu. Berumur panjang sampai hari kiamat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian qala fa bi'izzatik, iblis mengatakan, maka sungguh dengan keagunganmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya semuanya. Misi iblis menyesatkan Bani Adam, tidak peduli pintu kesesatan yang mana yang dipilih oleh Bani Adam, mau kesesatan dari pintu syahwat ataupun kesesatan dari pintu syubhat, semua dilakukan oleh iblis la'anahullah. Kemudian pada ayat yang ke-83 Allah mengatakan, ya, menyebutkan ucapan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diikhlaskan, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang engkau berikan karunia ikhlas dalam hati-hati mereka. Iblis tidak mampu menyesatkan jalannya. Karena apa? Karena keikhlasan dalam hatinya. Ya. Dalam ayat ini tidak disebutkan illa ibadaka minhumul muallimin. Ya. Yang dikecualikan dalam ayat ini bukan orang-orang yang memiliki ilmu, semata-mata berilmu, bukan. Yang dikecualikan dalam ayat ini bukan orang yang memiliki harta, bukan orang yang memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, tidak. Yang dikecualikan dalam ayat ini hamba-hamba yang dikaruniai keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu semata walaupun banyak luas ya, belum cukup untuk menjadikan seorang hamba selamat dari godaan iblis. Ya, berapa banyak contoh, bukti, fakta di lapangan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menunjukkan hal yang demikian. Yang dulunya kita kenal sebagai teman kita, sama-sama ngaji bareng, atau bahkan dia duluan yang mengajak kita untuk mengaji, atau bahkan ustadz yang mengajari kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau ustadz yang mengajari ustadz yang merupakan guru kita, atau bahkan yang dikatakan sebagai syekh yang memiliki ratusan murid dengan markis yang diakui keilmuannya dengan sunnahnya dan seterusnya dari sekian banyak keutamaan, bisa tergelincir ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, karena kuncinya ada pada keikhlasan. Kalau hamba tadi ikhlas ya dalam ibadahnya, ibadah luas cakupannya, entah itu sholat, entah itu puasa, termasuk thalabul ilm, termasuk dakwah, termasuk mengajak orang kepada kebaikan, semua bentuk kebaikan, semua bentuk ketaatan, semua bentuk ibadah dalam pandangan syariat, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, harus ada keikhlasan di dalamnya ya. Karena dengan itulah seorang hamba akan diselamatkan dari tipu daya syaitan la'anahullah. Naam. Ats-tsaminah, yang kedelapan. Kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Faedah yang kedelapan dalam bab ini dijelaskan kepada kita bahwasanya para nabi sekalipun masih membutuhkan ya, penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini diambil dari hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim ya, tentang permintaan Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi doa khusus ya, zikir khusus yang tidak dibaca oleh hamba-hamba yang lain. Kemudian disebutkan ya, bahwasanya Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Kul ya Musa, la ilaha illallah. Diminta untuk mengucapkan, berzikir dengan ucapan la ilaha illallah. Naam. Namun hadisnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dhaif, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Adapun faedah yang disampaikan, ya, penjelasan bahwasanya para nabi sekalipun butuh untuk diterangkan, dijelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah ya, ini juga disebutkan dalam dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, kalau seandainya engkau berbuat syirik, niscaya engkau akan dihapus semua amal kebaikanmu dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah masih memberikan tanbih masih memberikan peringatan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berhati-hati dari kesyirikan. Ya, untuk menjaga kemurnian la ilaha illallah. Ya, untuk menghargai fadilah la ilaha illallah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal tentu beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hamba yang ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dari dosa dalam menyampaikan syariat. Hamba yang diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang masih membutuhkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan la ilaha illallah, kewajiban menjauhi kesyirikan dan menghargai keutamaan la ilaha illallah apalagi selain beliau. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki masih membutuhkan tambahan ilmu, tambahan wawasan tentang makna daripada la ilaha illallah, tentang hakikat tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah yang ke-9. At-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat. Yang ke-9 di dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya la ilaha illallah apabila ditimbang lebih berat dari semua makhluk yang ada. La ilaha illallah kalau ditimbang itu lebih berat daripada semua makhluk yang ada, baik yang di langit maupun yang di bumi. La ilaha illallah ketika ditimbang itu mampu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum menjadikan kejelekan-kejelekan seorang hamba walaupun bertumpuk dan sangat banyak sepenuh bumi sekalipun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Ma'anna katsiran mimma yaquluha yakhiffu mizanuhu. Dalam keadaan, kata beliau rahimahullahu taala, kebanyakan hamba yang mengucapkan la ilaha illallah justru ringan timbangannya. Ini yang perlu diperhatikan. Keutamaan la ilaha illallah luar biasa besar, luar biasa dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampu menjadikan seorang hamba walaupun pas-pasan amalannya masuk surga. Bisa menjadikan seorang hamba yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, pelanggaran syariat, asalkan bukan dosa syirik, yang mati dalam keadaan belum sempat taubat, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Mampu menjadikan seorang hamba yang sudah dinyatakan min ahlin nar, masuk ke dalam neraka, sudah merasakan azab, tapi masih memiliki la ilaha illallah dalam hatinya, masih memiliki keimanan walaupun sekecil biji dzarrah, dikeluarkan dari neraka, tidak kekal dalam siksaan neraka. Begitu dahsyat, begitu besar, begitu agung keutamaan la ilaha illallah. Namun ternyata, kata penulis rahimahullahu taala, kebanyakan kaum muslimin justru ringan timbangannya. Ya, tidak seberat yang diharapkan. Kenapa? Dikarenakan mereka salah dalam memahami la ilaha illallah. Kebanyakan mereka kaum muslimin menganggap bahwasanya la ilaha illallah tanpa mereka sadari ataupun tidak hanya sekedar ucapan di lisan. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Yang penting saya sholat 5 waktu, selesai. Tidak lebih daripada itu. Tidak mengerti konsekuensi daripada la ilaha illallah yang harus dipenuhi. Tidak tahu larangan-larangan atau perkara-perkara yang bisa merusak la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Tidak menjauhkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan yang mampu menghancurkan la ilaha illallah. Ya tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikarenakan demikian kondisinya, enggak ngerti konsekuensinya, salah dalam memahami la ilaha illallah, otomatis ringan timbangannya, padahal seharusnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Likillati ilmihim, karena minimnya pengetahuan mereka. Sehingga yang diinginkan oleh penulis rahimahullah pada faedah yang ke-9, anjuran bagi kita semua tanpa terkecuali, baik pembicara maupun pendengar yang di dalam masjid ini atau di luar masjid, ya, diingatkan oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk betul-betul serius dalam mempelajari tauhid, dalam mewujudkan la ilaha illallah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbanyaklah ilmu tentang masalah ini khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Adapun faedah yang ke-10 maupun faedah-faedah yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.